Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Disamusiarkan pula melalui 101,4 FM Solo. Pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore ini kembali memperjumpakan kita untuk program Kalam, Kajian Keislaman Akidah untuk edisi hari Selasa, hari yang ke-16 di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2012 Masehi. Dan alhamdulillah bersama dengan saya Muhammad Nasir, sudah hadir di studio RDS FM Solo, Ustadz Abu Ahmad Haikal, yang nanti akan membersama kita di program ini. Tentunya nanti Anda juga bisa bergabung ya. Kami akan buka sesi interaktif untuk Anda yang akan bergabung. Kita akan sapa dulu Ustaz Abu Ahmad Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Setelah pekan kemarin belum berkesempatan untuk hadir, ya, sekarang kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Iya, insyaallah. Untuk sore ini apa Ustaz yang akan kita dibahas? Kita akan membahas tentang hukum sholat di belakang imam yang fasik serta bagaimana hukumnya menyolatkan mereka itu ya. Mm-hmm. Berarti ya, tentang ini ya, bermakmum kepada orang fasik dan ya, bagaimana menyolatkan mereka. Iya, ya, kaum muslimin yang fasik ya. Iya. Baik, pendengar, itu nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore ini, dan Anda silakan nanti juga bisa bertanya di sesi interaktif melalui telepon 765-1818 atau juga di SMS ya 081-226-170777. Kemudian di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com ataupun di Facebook RDS FM Solo. Dan kita harapkan ataupun kita prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema atau tidak keluar dari persoalan akidah ya, sehingga nanti bagi Anda yang akan bertanya di ataupun materi-materi selain itu, silakan bisa dialokasikan ke program Kalam yang sesuai dengan pembahasannya. Baik, pendengar, kita akan awali dulu dengan materi pengantar yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ahmad Haikal. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inni usini wa ayyakum bitaqwallah wa qad fazal mutaqun al mu'minun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saudara-saudara semuanya yang saat ini mendengarkan radio Dakwah Syariah di Surakarta ini. Pada kesempatan kali ini saya bisa menemui saudara-saudara semuanya. Ya, saya mohon maaf karena pekan kemarin saya tidak bisa hadir, ada sedikit halangan sehingga tidak bisa mengisi Kalam Akidah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat erat hubungannya dengan muamalah kita sehari-hari, di mana memang kalau kita mau sedikit memperhatikan kehidupan di sekitar kita atau di lingkungan sosial kita, maka kita akan menemukan banyak persoalan berkaitan dengan akidah kita gitu ya. Kita akan membahas berkaitan dengan sholat di belakang kaum muslimin yang tidak soleh dan bagaimanakah menyolatkan mereka ya. Sebenarnya meskipun tidak pernah saya bahas secara khusus, saya pernah juga menjawabnya di antara pertanyaan para pendengar ya sebelum-sebelum ini. Tapi kali ini kita akan coba kupas lebih dalam sehingga kita bisa mengetahui bagaimanakah sebenarnya ibadah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim ini bisa betul-betul maksimal ya. Artinya ketika orang sholat itu berjamaah dengan orang yang salah, artinya sholat yang tidak boleh, tentu sholatnya juga tidak berguna kalau itu salah begitu ya. Makanya kita akan ketahui bagaimana hukumnya ya. Para pendengar yang di rumah terus matala, sebenarnya persoalan sholat ini masuk dalam bahasan fikih pada masa lalu begitu ya. Pada masa lalu sebenarnya sholat itu masuk dalam persoalan fikih, tetapi kemudian ya karena banyak persoalan berkaitan dengan sholat, terutama sholat berjamaah ya, maka akhirnya para ulama memasukkan hukum sholat di belakang imam yang fasik dan sholat terhadap orang-orang yang mati di kalangan orang-orang seperti ini masuk dalam bagian akidah begitu ya. Ya, meskipun juga ini dibahas dalam masalah fikih, tetapi ini Anda akan temukan di buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan lainnya yang menyinggung tentang hukum sholat di belakang imam yang tidak soleh ya, atau imam yang fasik, fajir, zalim dan semacamnya. Dalam hal ini Imam Thahawi menyebutkan dengan ungkapan wa nar salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahlil qiblah wa ala man mata minhum gitu ya. Kaidahnya atau matanya seperti itu, kami maksudnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah naro meyakini bahwa salat di belakang setiap muslim yang baik maupun yang fajir selama mereka masih masuk dalam lingkup ahli kiblat, maka kami menurut Imam Thahawi tetap sholat di belakang mereka. Kalau imam yang birin jelas ya, yang baik soleh jelas itu, tetapi yang dipersoalkan adalah ketika kita berimam kepada imam yang fajir dan semacam itu. Nah, tetapi yang perlu dicatat di sini adalah min ahlil kiblah. Selama mereka masih masuk dalam ahli kiblat. Siapakah ahli kiblat? Ya maksudnya adalah orang-orang beriman, orang yang secara zahir mereka tampak sebagai seorang muslim. Ya, salat, kemudian kalau bulan Ramadan ya puasa. Ya, kemudian juga mengucapkan syahadat itu sangat jelas ya. Meskipun barangkali dia juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat maksiat, bahkan sampai perbuatan haram, tetapi selama itu belum sampai pada kekafiran dan mengeluarkan dia dari milah, maka itu masih disebut sebagai ahli kiblah ya. Maka tentunya dalam persoalan ini ada banyak persoalannya. Artinya kalau kita menilai orang apakah dia masih masuk dalam ahli kiblat atau tidak, kan itu kita perlu ijtihad ya. Dalam ini juga Umar bin Khattab misalnya, orang yang hidup pada masa Rasul pun ketika Rasul telah wafat, ia juga sulit untuk menentukan seseorang itu masih masuk dalam kelompok orang-orang beriman atau sudah berada di luar mereka. Maka ketika ada orang meninggal ya, orang-orang yang secara zahirnya itu tampak sebagai seorang muslim, ya sholat di masjid misalnya, tetapi kalau dia masuk sebagai kelompok munafik atau tidak, maka dia memperhatikan Hudzaifah bin Yaman sebagai pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Hudzaifah tidak sholat, ya, maka Umar juga tidak sholat. Ya. Kenapa? Karena dia orang munafik, ya. Karena Hudzaifah lebih tahu tentang itu daripada Umar bin Khattab. Ya. Dalam hal ini memang cukup sulit kita untuk menentukan apakah seseorang itu masuk sebagai ahli kiblat ataupun tidak. Tetapi dalam hal ini patokannya adalah ketika seseorang, ya, itu belum jelas statusnya sebagai orang yang keluar dari milah, maka dia tetap dianggap sebagai ahli kiblat, begitu ya. Saya sering sampaikan itu, ya, artinya bahwa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang yakin pula, atau sebaliknya, atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah pasti itu tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Jadi ketika seseorang sudah jelas dia bersyahadat sebagai seorang mukmin, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang bukan mukmin kecuali ada dalil yang jelas yang meyakinkan bahwa dia telah keluar dari lingkup ahli kiblat. Ya. Maka dalam ini para pendengar semuanya, ahli sunnah wal jamaah memiliki akidah ataupun keyakinan, ya, yang menyatakan bahwa sholat di belakang setiap imam yang fajir itu sah. Ya. Ini berbeda dengan akidahnya Mustafa Sukri dan kelompoknya, ya, pada waktu masa-masa Anwar Sadat, ya, ketika dia dihukum gantung waktu itu. Mustafa Sukri ini sebenarnya awalnya dia seorang anggota Ihwal Muslim, kemudian dia keluar dan membentuk kelompok sendiri, dan di antara akidahnya adalah mereka tidak pernah tidak mau sholat berjamaah di semua masjid di Mesir, ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa semua masjid, bukan cuma di Mesir tapi di seluruh dunia ini merupakan masjid dhirar, ya. Mereka mengatakan bahwa masjid yang bukan masjid dhirar cuma 4 saja, ya. Jadi masjid Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi atau Masjid di Madinah, kemudian Masjid Aqsa dan Masjid Quba, 4 itu saja. Dan itu pun kalau di 4 masjid itu yang imam bukan mereka, mereka tidak mau sholat di belakangnya. Ini diakui sendiri oleh Mustafa Sukri dalam sidangnya yang diungkapkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam satu bukunya, ya, bahwa semua masjid di Mesir ini adalah masjid dhirar, ya, sehingga mereka tidak mau sholat di situ dan tidak pernah ikut sholat berjamaah, ya. Dan meskipun mereka menganggap ada 4 masjid yang bukan masjid dhirar, mereka pun tidak mau sholat ketika imamnya bukan imam dari mereka, karena mereka telah menganggap bahwa orang-orang itu telah keluar dari milah Islam, ya, sehingga mereka tidak sholat di belakang mereka. Tentunya ini adalah akidah yang keliru bagaimanapun dasarnya, ya. Penafsiran yang salah berkaitan dengan masjid dhirar, ya. Anda bisa baca di Anaja edisi bulan kemarin, ya, karena ini sudah awal bulan, tentang masjid dhirar. Di situ dibahas secara mendasar bagaimanakah ciri-cirinya sebuah masjid itu bisa disebut sebagai masjid dhirar ataupun bukan. Dan sebenarnya kalau kita nanti bahas lebih luas, ya, dengan kenyataan sekarang, ya, sebenarnya sangat sulit kalau membandingkan atau menyamakan antara masjid yang dulu diperintahkan oleh Rasul untuk dibakar dengan masjid-masjid yang ada sekarang ini, ya. Tetapi kalau memang sudah jelas bahwa sebuah masjid itu adalah masjid dhirar, kita memang dilarang sholat di situ, ya. Karena hukumnya sangat jelas, la takum fihi abadan, gitu, ya. Janganlah kalian berdiri, maksudnya sholat di tempat itu selamanya. La masjidun usisa ala taqwa ahaku an takuma fihi, ya. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaanlah yang kalian lebih berhak untuk sholat di dalamnya, bukan masjid dhirar yang dikatakan, diceritakan oleh Allah dalam surat At-Taubah tersebut, ya. Jadi kalau masjidnya adalah satu sisi, kemudian yang kita bicarakan sekarang adalah sholat di belakang imamnya, ya, bukan masjidnya tapi imamnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian juga bagaimana hukumnya menyolatkan orang-orang yang seperti itu. Ya, artinya di sini bahwa kita sebagai orang-orang yang ingin mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak meninggalkan al-jam'u wal jama'at. Artinya bersatunya kita dengan mereka juga dalam perkumpulan-kumpulan mereka, kita tidak memisahkan diri. Artinya sholat berjamaah, ya, baik itu sholat wajib lima waktu, kemudian sholat Jumat, sholat Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain, itu kita tidak dianjurkan atau bukanlah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk meninggalkan jamaah-jamaah seperti itu selama imam itu belum keluar dari milah, gitu ya. Tapi saya ingin menyebutkan juga pendapatnya Imam Ahmad bahwa pada masa beliau, ya, ketika beliau ditanya tentang sholat Idul Fitri di belakangnya Al-Ma'mun, ya, yang memiliki akidah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka beliau menyuruh supaya sholatnya ikut dengan imam, tetapi kemudian mengulang lagi di rumah, begitu ya, sebagai pengulangan sholatnya. Tujuannya sebenarnya di sini adalah untuk menghindari fitnah, ya, untuk menghindari fitnah agar menjaga kesatuan kaum muslimin. Nah, ini berarti juga tentu berkaitan dengan lagi-lagi ijtihad. Kita harus bisa melihat bagaimanakah keadaan suatu kaum muslimin sehingga nantinya kita bisa lihat apakah memang kita lebih baik meninggalkan sholat seperti itu atau kita tetap sholat bersama mereka, ya. Sebab bagaimanapun, ya, meskipun sholat di belakang imam yang fasik itu boleh, ya, karena ini disebutkan juga dalam sejarah dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Ibnu Umar saya itu pernah juga sholat di belakangnya Hajat bin Yusuf yang jelas-jelas kezalimannya, ya. Kemudian juga Nabi pernah ditanya oleh Abu Dzar, ya, ketika dalam sebuah pertemuan dengan beliau kemudian dikatakan kaifa anta idza kanat alaika umara'un yu'akhiru sholata an waqtiha, ya. Apa yang akan engkau lakukan ketika para penguasa, ya, itu mengakhirkan sholat dari waktunya, ya. Maka kemudian Abu Dzar bertanya, "Fama ta'muruni?" Kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada saya wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, "Shalli sholata li waqtiha fa in adrakatha ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilah," ya. Sholatlah, ya, tepat pada waktunya, ya. Kemudian jika engkau masih menemui jamaah dengan mereka, maka sholatlah bersama mereka karena engkau akan mendapatkan pahala sholat nafilah. Di sini ada beberapa hukum yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa imam yang meninggalkan atau maksudnya imam yang mengakhirkan waktu sholat berarti ia adalah imam yang kurang baik atau imam yang fasik, ya. Tetapi dalam hal ini, ya, Abu Dzar diperintahkan untuk sholat tepat waktu. Kemudian kalau pas imam itu mengadakan sholat, Abu Dzar diperintahkan untuk ikut sholat bersama mereka, ya, sebagai nafilah hukumnya. Maka dalam ini juga dalam sholat safar juga ini dijadikan sebagai sebuah dalil bagi ulama-ulama fikih bahwa ketika seseorang itu pulang dalam perjalanan habis bepergian misalnya, kemudian dia sudah sholat di jamak duhur dengan asar pada waktu duhur misalnya, kemudian dia pulang waktu asar, ya, kemudian di kampungnya itu masih menjalankan sholat asar, maka sebaiknya dia sholat asar di masjid bersama jamaah untuk menghindari fitnah agar nanti tidak disangka orang bahwa dia meninggalkan sholat asar atau persangkaan-persangkaan yang lain, gitu ya. Ini jadi hukum dasarnya sholat di belakang imam yang fajir itu adalah sah. Sedangkan kezalimannya atau dosanya atau keburukannya itu bagi mereka sendiri, sedangkan sholatnya orang yang mengikutinya tetap sah, begitu ya. Tetapi yang perlu kami ingatkan juga ya, bahwa ketika ada dua pilihan, misalnya ada imam yang soleh dengan imam yang fajir, imam yang ahli bid'ah dan imam yang bukan ahli bid'ah, maka para ulama menganjurkan agar dia sholat di belakang imam yang soleh, ya, bukan di belakang imam yang fajir ataupun yang zalim, ya. Ini ketika memungkinkan dan tidak ditakutkan akan terjadi fitnah, gitu ya. Jadi bagaimanapun para pendengar semuanya, bahwa kedudukan imam itu sebenarnya kedudukan para nabi, ya, para rasul dan orang-orang yang soleh, begitu ya. Jadi ketika seseorang itu diangkat sebagai imam kaum muslimin, sebenarnya dia telah menduduki posisi sebagai imam sholat mereka, sebagai khatib mereka, sebagai pemimpin semua urusan mereka. Bahkan juga sholat jenazah pun mereka lah sebenarnya yang mestinya mengimami. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal, ya, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu datang kepada Rasulullah, tolonglah pimpinlah sholat untuk ayah kami, begitu ya. Pada waktu itu Rasul menolak, ya, tidak mau. Kamu saja yang mengimami, begitu ya, jawabnya Rasul dalam banyak tafsir disebutkan. Tetapi kemudian Abdullah mengatakan, kalau engkau tidak sholat, ya, tidak akan ada orang yang mau berdiri menyolatkannya. Maka kemudian Rasul akhirnya dengan berat hati menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian turunlah ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, ya. Janganlah kalian menyolatkan orang-orang munafik itu yang meninggal selamanya. Wala takum ala qabri, ya, dan seterusnya. Ini memang terjadi ketika ayat ini belum turun, ya, sehingga hukumnya bagi kita kaum muslimin adalah dilarang menyolatkan orang-orang yang diketahui sebagai orang munafik yang sudah keluar dari milah Islam, begitu ya. Nah, dalam hal ini, ya, karena pentingnya kedudukan imam ini, ya, maka ketika ada pilihan antara yang fajir dengan yang bir atau yang baik dengan yang fasik, maka kalau memang kita mungkin untuk memilih yang baik, maka kita pilih yang baik, ya. Kalau misalnya ada dua masjid dan kita dekat di situ misalnya, ya, kemudian satu masjid adalah dipimpin oleh imam yang banyak melakukan bid'ah, ya, ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan akidah yang benar misalnya, atau semacam bid'ah-bid'ah yang lain setelah sholat misalnya, kemudian yang satu masjid itu dipimpin oleh imam yang baik, yang mengetahui ilmu yang benar, dan dia juga menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini itu benar, maka lebih baik kita sholat di tempat itu, ya, tidak sholat di tempat yang fajir tadi. Ya, tetapi ini juga nanti melihat keadaan. Artinya begini, kalau keadaan kaum muslimin di situ yang mengerti terhadap kebaikan itu lebih banyak dan mereka bisa mendominasi keadaan, ya, maka alangkah baiknya atau bahkan dianjurkan untuk tidak sholat di tempat yang pertama tadi. Ini sebagai pelajaran agar orang yang mengimami itu nantinya akan sadar, ya, akan perbuatannya, kemudian dia berubah. Mengapa kok tidak ada orang yang sholat di tempat saya, misalnya seperti itu, ya. Ini sebagai sebuah pelajaran. Nanti kita juga akan bahas berkaitan dengan mensolatkan orang yang fajir dan semacamnya, apa hukumnya dan bagaimanakah kita mengambil sikap. Nah, dalam hal ini, ya, sekali lagi bahwa ketika ada dua pilihan seperti ini, ya, maka lebih baik kita sholat di tempat-tempat yang kita yakini sholatnya dipimpin oleh imam yang baik, ya. Pada Hari Raya Idul Fitri misalnya, ini sering memang ada banyak pertanyaan ya, melalui SMS ke saya juga banyak ya, yang menanyakan ketika terjadi perbedaan sholat Id ya, misalnya hari ini dengan besok ya, sementara hari ini adalah sholatnya oleh orang-orang yang barangkali menurut penanya itu mereka sholatnya banyak melakukan hal-hal yang bid'ah ya. Apakah saya boleh sholat di situ ataukah saya harus menunggu besok dan semacamnya, ini banyak pertanyaan. Nah, dalam hal ini kembali kepada kaidah tadi bahwa ketika memang kita bisa melakukan itu ya, memilih yang lebih baik, maka kita lakukan sholat di tempat yang lebih baik, imamnya yang lebih baik, bukan sembarang saja kita sholat tanpa mengetahui, tanpa peduli di mana kita sholat. Nah, demikian juga ketika kita dalam perjalanan, misalnya kalau kita menemukan masjid ya, di situ adalah jelas masjidnya kelompok ahli bid'ah yang sudah dinyatakan oleh kaum muslimin secara umum sebagai kelompok yang telah keluar dari milah, maka sebaiknya kita tidak sholat di situ ya, tidak sholat di situ ya, memilih sholat di tempat lain yang lebih bisa dipastikan ya. Di Indonesia tentu ada beberapa kelompok yang jelas ya, yang jelas dinyatakan oleh ulama sebagai kelompok yang telah keluar dari milah Islam ya. Kelompok Rafidhah misalnya, yang jelas mereka tampak sebagai orang-orang yang keluar dari milah ya, maka kita tidak boleh sholat di masjid-masjid mereka ya. Orang yang mereka berdoanya meminta kepada Ali, kepada Husain dan semacamnya, maka kita tidak boleh sholat di tempat seperti itu. Artinya kalau jelas sekali ya, mereka telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari milah Islam, maka kita tidak boleh sholat di tempat itu, begitu ya. Orang-orang yang beribadah kepada kuburan misalnya, kita juga tidak boleh sholat di tempat mereka. Ini jelas ya. Jadi harus dipilahkan manakah yang masih masuk dalam ahli kiblah dan manakah yang sudah keluar dari ahli kiblah. Baik, ini sementara yang kita bahas di bagian pertama. Nanti kita akan lihat bagaimanakah hukumnya menyolatkan orang-orang yang mati tetapi dalam keadaan fasik. Kita kembalikan sementara waktunya kepada Mas Nasutawan. Iya, baik. Pendengar, demikian tadi untuk materi pengantar di bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan satu pembahasan yang berikutnya, yaitu hukum menyolati orang yang fasik ya. Bagaimana hukumnya, nanti Anda bisa menyimak setelah beberapa pesan ataupun informasi yang berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam program Kalam Akidah ya, untuk edisi hari Selasa pada pekan ini. Kita akan simak dulu beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر. Media Dakwah Seraya 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan disambungkan melalui 101,4 FM Solo. Pendengar, kembali dalam program Kalam Akidah untuk sore ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 765-1818 kita buka ya. Dan juga di SMS 081-226-170-777. Diharapkan pertanyaan Anda bisa sesuai dengan tema atau tidak keluar dari persoalan akidah. Di telepon sudah ada yang bergabung dari Abu Mujahid ya. Pertanyaannya singkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Asir. Ya, silakan Pak Abu Mujahid. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya hanya banyak bahal tapi ada sangkan sholat. Yang pertama, sahkah atau bolehkah kita sholat di belakang rezim yang dolim, kufur, fasik? Di antaranya mungkin anggota legislatif misalnya. Dan yang kedua, di antara mereka kalau mati boleh enggak disolatkan dengan hubungan dengan hubungan surat atau bahaya, surat atau bahaya 84 itu bagaimana surat dengan kalau mereka di antara mereka mati boleh enggak disolatkan. Demikianlah. Surat apa tadi, Pak? Dijawab dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mujahid ya, yang ada di mana nih tidak disebutkan ya. Baik, kemudian kita tamu dulu saja pertanyaan-pertanyaannya atau bagaimana ya? Kita buka dulu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi ya. Di telepon silakan mendengar. Kita buka di 765-1818. Barangkali ada di antara Anda yang akan bertanya dalam program Kalam Aqidah. Kita membahas seputar bagaimana hukum sholat di belakang imam yang fasik dan juga bagaimana pula menyolatkan mereka ketika nanti meninggal dunia. Di telepon sudah ada bergabung dari Pak Firdaus, kita harapkan singkat juga pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Firdaus. Alhamdulillah. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akidah ya, Ustaz. Iya, baik. Ini ada tiga pertanyaan, Ustaz. Iya. Nanti mohon pencerahannya. Yang pertama, saya pernah sholat di sebuah masjid. Kemudian kalau sunahnya sholat kan kaki ditempelkan ya gitu kan, mata kaki satu sholat gitu kan. Kemudian orang di sebelah saya itu bilang saya, Mas tolong anu ya, tak pedes ya sofe, ini marahi wong iki dukun, wong iki seneng musrik, nah gitu. Lah itu terus apa, gimana gitu, saya jadi bingung ya sudah, saya juga terus ya wis medot ke kan, ya wis dia jadi memutus gitu. Karena dia mempersaksikan bahwa dia tetangganya gitu loh, dia tahu mempersaksikan bahwa dia seorang musyrik, seorang sama-sama dukun. Makmum atau dukunnya itu imam, Pak? Dukunnya imam. Oh, imam. Dukunnya imam. Ah, itu kan jadi tokoh agama, silakan gitu, silakan dituakan gitu. Itu yang pertama, bagaimana sikap yang benar yang harus kita ambil gitu. Yang kedua, ini masalah masjid dan di tempat teman saya itu ada sebuah masjid yang jadi pertengkaran antara kelompok antar jamaah itu, masalah kiblat. Jadi terjadi perseteruan gitu, tapi yang pihak wakaf masjid itu dia mengejak konco, ya menggandeng konco-konco gitulah. Sementara yang ingin membenarkan kiblat itu kemudian merencanakan, bahkan sudah membangun ini, belum selesai tapi membangun masjid sendiri. Lah masjid seperti ini apakah bisa disebut sebagai itu tadi, masjid wiror itu tadi, Pak? Itu yang kedua ya, Tad, ya. Kemudian yang ketiga tentang ayat di Al-Baqarah 62, Tad, itu yang seringkali jadi alat-alat untuk bahwa orang Yahudi Nasrani itu juga tidak bersedih hati. Lah itu tolong dijelaskan, Yahudi Nasrani masa dulu sebelum Nabi Muhammad ataukah sekarang masih ada atau bagaimana ini, Tad, ini yang jadi seringkali sering dijadikan orang untuk bahwa Yahudi Nasrani itu sama gitu. Tujuannya kabeh ning gladak, kowe metu kelor aku tuku kidul kabeh. Tujuannya buat itu lah, itu ada yang itu tak mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan katsiran atas kemahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdaus yang ada di Klaten. Baik Ustaz, sebelum dijawab, ini jam 5, kita harus ke kilas informasi pukul 5 sore dan baru setelah itu kita akan jawab. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak dulu ada kilas informasi pukul 5 sore dan nanti setelah itu kita akan kembali bersama dalam program Kalam Aqidah ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga nanti kita akan bacakan juga ya SMS yang sudah ada. Kita ke kilas informasi pukul 5 sore. 107,7 RDS Bijihadina Bijihadina Bijihadina Sanufatrit al-sakhra Wanumazzik al-taghut wal-kufra بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى وإرادة لا تعرف القهرى. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami menyimak program Kalam Aqidah untuk kesempatan sore kali ini. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan belum kita jawab ya. Kita akan segera untuk mempersilakan Ustaz Abu Ahmad Haikal memberikan jawaban-jawaban yang tadi sudah dari penanya ya. Ada dua penanya dari Pak Abu Mujahid, ada dua pertanyaan tentang sahkah sholat di belakang penguasa yang fasik atau penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua, kalau mereka meninggal dunia, bolehkah disolatkan? Ini bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Pak Abu Mujahid, sebenarnya apa yang Bapak tanyakan telah kita bahas dari awal ya. Artinya begini, kembali saya tegaskan bahwa apapun namanya, apakah itu presiden, legislatif, pejabat, orang biasa atau apapun yang dia menjadi imam ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan fasik, kafir, dolim, kalau yang kedua itu tidak boleh Pak, tidak sah ya. Kalau dia kafir jelas tidak sah. Tetapi kalau selama dia masih dalam lingkup fasik atau dolim ya, maka dalam ini kita tetap sah sholat di belakang mereka gitu ya. Jadi sekali lagi Pak, yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat adalah mampukah kita sampai pada satu titik kesimpulan bahwa si fulan misalnya penguasa negeri ini dan itu misalnya itu telah kafir atau belum. Kalau kita sudah, maka ya kita tidak sholat dan kita tidak menyolatkan gitu ya. Tetapi kalau itu belum, maka kita tetap sholat di belakang mereka dan itu sah juga demikian menyolatkan mereka ya. Tetapi yang perlu diingatkan di sini ya, berkaitan dengan orang-orang yang fasik, orang yang mati bunuh diri, orang yang punya utang dan semacamnya. Kalau misalnya Pak Abu Mujahid ini orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat ya, misalnya seorang ustadz atau tokoh di perkampung Bapak sendiri misalnya, sebaiknya kalau memang mampu Bapak tidak melakukan ya. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan menjadi pembenaran bagi masyarakat bahwa oh itu yang tokohnya saja juga sholat, yang tahu agama saja mereka juga menyolatkan si fulan yang demikian dan demikian. Ini nanti akan menjadi fitnah atau sebagai sebuah pembenaran bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Islam gitu ya. Jadi mereka akan konsisten dengan kepenyimpangannya dan mendapatkan pembenaran dari orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat karena tindakan tersebut gitu ya. Jadi kalau kita memang bisa memilih dan memilah, itu bagus Pak ya. Kita bisa memilih dan memilah, itu bagus. Tetapi kalau kita tidak mampu ya, terutama dalam hal menyolatkan itu, kita tahu bahwa kita memang sulit keadaannya untuk memastikan, tetapi kita tahu bahwa perbuatannya tidaklah soleh, maka kalau kita orang yang ditokohkan oleh masyarakat atau Anda ini ustadz atau yang lainnya, maka sebaiknya tidak ikut sholat ya, carilah alasan ya, begitu agar nanti tidak menjadi pembenaran bagi masyarakatnya. Jadi intinya adalah apakah kita mampu sampai pada satu titik dia sudah bukan muslim atau belum gitu Pak ya. Kalau belum, maka tetap sah dan menyolatkan. Kalau sudah atau kita bisa pastikan, maka kita tidak menyolatkan juga, kita tidak sholat di belakangnya. Demikian ya Pak Abu Mujahid, mudah-mudahan jelas ya. Ya. Kemudian untuk Pak, yang kedua Pak Firdaus ya. Baik. Nah. Ada tiga pertanyaan, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama adalah sholat di belakang dukun. Ini pendapatnya ulama, baik ulama-ulama kontemporer maupun yang dulu, tidak diperbolehkan Pak ya. Jadi tidak sah orang yang sholat di belakang dukun ya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri bahwa dukun itu hukumnya dibunuh ya, dan tidak perlu dimintain taubat atau tidak ya. Jadi kalau ada orang itu melakukan perdukunan ya, secara dasarnya hukumnya loh Pak ya, artinya secara dasar hukumnya bahwa mereka dibunuh dan tidak perlu dimintai taubat ya. Kalau kita bicara idealisme secara akidah ya, nanti kalau prakteknya ya nanti melihat bagaimana keadaan kaum muslimin gitu ya, kuat atau tidak mereka untuk melaksanakan hukum-hukum seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh kalau kita tahu bahwa kita sholat di belakang dukun ya, kita terbaik nggak sholat. Kalau udah terlanjur maka kita ulangi sholat kita begitu ya, karena tidak sah. Kemudian yang kedua ya, berkaitan dengan tadi Pak menceritakan ada orang yang bangun masjid sendiri karena berbeda paham. Apakah itu bisa disebut dengan masjid atau tidak, berkaitan dengan Al-Qur'an yang menyatakan masjid, sebenarnya ada patokannya Pak ya, tentang masjid itu. Jadi kita tidak serta-merta menyatakan oh, si kelompok itu masjidnya masjid karena mereka membangun masjid untuk menyaingi masjid kita, misalnya tidak begitu ya. Tidak semudah itu untuk menentukan bahwa masjid itu masjid atau bukan ya. kalau kita melihat sejarah munculnya Masjid Dhiro yang diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 107 dan seterusnya itu, bahwa ada beberapa ciri khas utama ya yang mereka miliki. Anda bisa, kalau Anda punya atau membeli majalah An-Naja yang bulan kemarin, Anda bisa lihat lagi di situ ya. Yakni yang pertama, Dhiraran wa Kufran. Jadi menjadi pesaing masjidnya kaum muslimin, kemudian juga menyebarkan kekafiran di situ. Kemudian yang kedua adalah tafriqum bainal mu'minin ya. Memisah-misahkan, memecah belah kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada orang muslim mampir ke situ misalnya Pak, itu didekati mereka ya. Diprovokasi agar menjauhi kelompoknya orang-orang soleh. Dalam ini kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka juga sholat di situ. Tetapi ketika ada orang baik sholat, mereka pengaruhi agar berpisah dari kelompoknya Nabi Muhammad SAW dan mendukung kelompok mereka. Ini yang kedua. Ya, ada nggak seperti itu Pak ya? Kalau dianalogikan ya. Yang ketiga adalah irsadal liman haraballahu wa rasulah. Ya. Jadi, mengintai kaum muslimin, pergerakan mereka bagaimana untuk kepentingan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Ini memang dalam medan-medan jihad kontemporer memang ini ada ditemukan, Pak ya, ada ditemukan. Jadi dulu di kasus Ambon pada masa-masa itu juga ada ya, orang-orang yang mereka juga di masjid, ya mereka irsad dan liman haraballahu wa rasulah. Jadi mereka memang mengintai keadaan orang-orang beriman ya di situ untuk mengetahui rahasia mereka, perkumpulan mereka nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tetapi apakah masjidnya disebut Masjid Dhiro atau tidak? Ya ini belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena kasusnya akan banyak perbedaan antara pada masa Nabi itu dengan masa sekarang, sehingga kita tidak bisa semudah itu menentukan suatu masjid itu Dhiro atau bukan. Insya Allah nanti saya janji Pak ya, insya Allah ya, saya akan bahas tersendiri tentang Masjid Dhiro ini berkaitan dengan hal itu. Karena memang banyak persoalan, terutama kalangan aktivis-aktivis muda memang banyak yang salah menyimpulkan, sehingga ada juga Pak ya di negeri kita Indonesia ini yang sebagian kelompok menyatakan bahwa semua masjid merupakan Masjid Dhiro, sehingga mereka juga tidak sholat di masjid, ini tidak sholat berjamaah begitu ya. Nanti kita akan coba bahas, mudah-mudahan minggu depan ya saya bahas secara tuntas berkaitan dengan Masjid Dhiro ini. Ya kemudian yang ketiga menanyakan tentang surat Al-Baqarah yang ke-62 di mana ini memang sering dipakai oleh orang-orang yang non-Muslim menyatakan bahwa mereka juga berjalan kepada Allah, di mana yang kita ambil jalan selama tujuannya satu nanti akan ketemu di muara yang satu ya. Ini sebenarnya pertanyaan Bapak Bambang kalau nggak salah ya 2 atau 3 pekan yang lalu sudah saya jawab sebenarnya. Ya, saya sebutkan juga ayatnya waktu itu ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum dan seterusnya ya. Ayat ini sebenarnya begini Pak ya, tidak dipahami bahwa kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ya Asabiin dan semacamnya itu ya, itu saat ini atau masa lalu pun ya itu masuk sebagai orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Pak ya. Bukan mereka orang yang dalam artian di akhir nanti sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, bukan, tetapi di situ ada syaratnya. Ya ini man amana billahi wal yaumil akhir baru mereka la yakhafu wa la yahzanun begitu Pak ya. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau dia ahli kitab ya, dia amanah billahi wal yaumil akhir ya, maka ketika dia mendengar kenabian nabi, maka dia akan berpindah kepada iman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi begini, orang-orang ahli kitab ya, pada masa mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, selama masa itu. Kemudian ketika datang Nabi Isa ya, mereka beriman kepada Nabi Isa dan berpindah kepada agama Nabi Isa ya, maka mereka termasuk bagian dari fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi ketika mereka ingkar dan mengingkari kenabian Nabi Isa, maka mereka tidaklah masuk dalam ayat ini. Kemudian selanjutnya, kalau orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Isa, ya, pada waktu itu maka mereka termasuk sebagai orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetapi, ya, ketika mereka telah sampai pada masa Nabi SAW dan mereka tidak beriman, maka mereka tidaklah termasuk sebagai orang-orang yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya. Jadi, kedatangan Nabi Muhammad SAW, kita juga tahu dalam Al-Quran juga disebutkan, bahwa itulah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nanti akan datang Rasul sebagai penutup para Rasul. Ya, mereka juga sebenarnya menunggu-nunggu ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga menunggu-nunggu. Tetapi ketika yang muncul itu dari tanah Arab, dari bangsa Arab, mereka menjadi iri. Gitu ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu, dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan mereka yastaftuna minal ladzina kafaru. Mereka meminta, bercerita lah ya kepada orang-orang kafir itu bahwa nanti akan datang nabi terakhir. Mereka juga nunggu-nunggu ya. Dan mereka memang sangat berharap kalau nabi itu adalah dari mereka. Cuman sayangnya ternyata nabinya dari bangsa Arab sehingga mereka menjadi ingkar. Disinilah ketika orang ingkar itu mereka tidaklah termasuk dalam ayat itu gitu Pak. Jadi demikian Pak tafsirnya Pak. Jadi tafsirnya bukan bahwa itu pembenaran bagi setiap orang untuk beragama sesuai dengan keinginannya kemudian dia akan mendapatkan keamanan dan tidak ada rasa takut di akhirat, itu sangat salah sekali. Ya, padahal sangat jelas Allah berfirman bahwa wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Silakan dilihat Pak kalau punya tafsir Ibnu Katsir dan semacamnya. Anda akan menemukan bahwa tafsir ayat itu adalah yang dimaksud dengan Yahudi Nasrani dan Sobi'in itu adalah yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Imannya bagaimana? Iman ketika pada masa itu, kemudian mereka berubah imannya ketika datang utusan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban saya. Ya, baik itu untuk Pak Firdas dan juga untuk Pak Taufik, ya, Pak Abu Mujahid. Kita akan ke telepon, jika ada yang akan bergabung di 765-1818, silakan. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung, kita nantikan barangkali satu penelpon atau dua kalau memang masih ada waktu, karena kita juga harus berbagi dengan yang ada di SMS. Di telepon, sudah ada bergabung dari siapakah ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Rusdi, di Klaten, Pak. Silakan, Pak Rusdi. Ini, Pak, mau nanya tempat saya itu. Kebetulan kan gandeng dengan masjid, tapi masjid LDI tentu tidak saya pilih untuk sholat jamaah di situ karena masjid itu juga tidak dipakai untuk sholat jamaah tetapi sholat Jumat. Terus yang masjid dekat lagi ada, tapi imamnya kan gonta-ganti, kadang tuh orangnya ya yang bacaannya nggak fasih, kata fatihahnya nggak fasih, kata yang suka kenduren di kuburan dan lain-lain. Nah ada masjid yang bagus, yang di situ ada pondoknya itu, tapi agak jauh, kira-kira 1 kilo lebih dikit gitu. Nah bagaimana kalau saya pilih yang agak jauh itu, apa boleh gitu Ustaz? Pilih yang jauh begitu ya? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Rusdi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang masalah sholat di masjid yang kalau yang dekat-dekat katanya masih tidak pas begitu, sehingga memilih masjid yang lebih jauh tetapi bagus begitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Ya, baik. Untuk masjid yang Bapak sebut pertama tadi Pak, itu memang tidak boleh Pak ya. Jelas fatwanya. Bahkan MUI pun juga telah mengatakan kelompok itu bagaimana hukumnya mereka, sehingga tidak boleh bermakmum kepada mereka Pak ya. Kemudian masjid yang kedua Pak. Kalau masjid yang kedua itu bid'ahnya juga seperti apa? Kalau memang bid'ahnya itu tidak sampai pada batas-batas yang mengeluarkan mereka dari milah, kita masih boleh di sholat di tempat itu, Pak ya. Itu yang kedua. Tetapi kalau memang pilihan yang ketiga itu lebih baik dan tidak tertimbul fitnah apapun, maka lebih baik Bapak sholat di tempat yang ketiga itu, gitu. Itu lebih baik, lebih utama dan juga lebih besar pahalanya. Ya. Kita memang harus sadar bahwa kita hidup di zaman yang banyak kelompok Islam, banyak kelompok yang sesat dan semacamnya, maka tidak menjadi persoalan kita untuk memilih-milih masjid manakah yang lebih baik untuk mempertahankan akidah kita, untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Sebab bisa jadi bahwa dengan kita sholat di tempat-tempat yang banyak bid'ahnya, dengan bergaul dengan mereka, kita mah justru nanti berubah, Pak ya. Kita berubah. Kita jangan merasa bahwa menjadi orang sudah kuat imannya, kemudian kita sholat di sini tidak masalah, yang penting dekat dan semacamnya. Ingat bahwa pengaruh sekarang itu sangat kuat sekali. Kita melihat bahwa tidaklah orang yang sudah soleh sekalipun dia bisa berubah. Allah lah yang memegang hati seseorang, dia bisa berubah. Maka kalau kita memang bisa menjaga hati kita untuk tetap yakin pada akidah kita dengan cara sholat di tempat yang baik, kumpul dengan orang yang baik, ya itu harus kita lakukan gitu ya. Wallahu a'lam, ini dipinjamkan saya. Ya baik, itu ya untuk Pak Rusdi yang dari Klaten. Kita stop dulu yang di telepon karena ini ada SMS yang harus kita bacakan. Kita harus berbagi waktu mendengar ya. Di SMS ada Abu Fatihah di Sragen bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sholat subuh di belakang imam yang memakai kunut? Nah ini bagaimana ini, Ustaz? Ya baik, kunut tidak menjadi persoalan, Pak, itu hanya perbedaan fikih saja. Jadi begini, kembali saya tegaskan tadi di awal saya sampaikan bahwa mengapa tadi saya sampaikan bahwa sholat di belakang imam yang fasik ini sebenarnya persoalan fikih awalnya, tetapi kemudian ulama memasukkan dalam kaidah akidah. Ya, mengapa demikian? Karena persoalan ini menjadi penting, begitu ya, menjadi penting. Atau konsekuensinya, kalau memang bedanya cuma persoalan fikih, maka itu tidak menjadi persoalan. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i jelas terkenal kisahnya bahwa mereka juga saling bermakmum karena ada perbedaan ijtihad dalam persoalan fikih, ya, persoalan fikih. Tetapi kalau sudah menjadi persoalan akidah, maka nanti hukum hubungannya menjadi jauh, Pak. Jadi kelompok nantinya menjadi firqah-firqah, kelompok yang sesat dan tidak sesat. Ya, maka dalam hal ini, kalau lingkupnya masih dalam lingkungan fikih, maka kita tidak menjadi bagian yang dipersoalkan lebih jauh. Artinya selama itu juga fikihnya tidak sampai kepada persoalan yang menyangkut akidah, begitu ya. Jadi boleh saja berimam kepada orang yang masih kunut subuh, ya. Karena juga kita melihat Imam Ahmad yang kita ketahui tingginya ilmu beliau juga masih bermakmum kepada Imam Syafi'i. Sedangkan terhadap orang-orang yang berakidah Quran adalah makhluk pada waktu atau jamiah pada waktu itu, beliau tidak memfatwakan itu ya. Jadi saya ceritakan kembali bahwa Imam Ahmad itu hidup pada masa akidah jamiah di mana mereka meyakini bahwa Quran itu makhluk ya. Ia banyak memfatwakan bahwa tidak boleh sholat di belakang mereka, gitu ya. Tetapi mereka, maksudnya, tetapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka pada waktu itu, tapi sholat tidak boleh, gitu ya. Jadi begitu. Mengapa demikian? Jadi mengapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka, tetapi melarang sholat di belakang mereka? Karena pada zaman itu sangat sulit memastikan bahwa setiap orang pada waktu itu sudah masuk dalam kategori sebagai orang yang keluar dari milah. Artinya ini adalah sebuah kesimpulan yang sulit kalau sampai di situ. Tetapi untuk urusan sholat, Imam Ahmad melarang sholat di belakang orang-orang yang meyakini bahwa Quran itu adalah makhluk. Ya, ini bedanya, Pak, ya, antara akidah dengan fikih. Ya, perbedaan akidah dan fikih. Ya, mudah-mudahan jelas penjelasan saya. Alam bisa. Ya, baik. Begitu untuk Abu Fatihah di Sragen. Kemudian ada dari Umar di Cepogo bertanya, Ustaz, sudah kafirkah orang yang mengatakan syahadat dan ditambah dengan kalimat Syekh Abdul Qadir Waliullah, dan bolehkah kita sholat di belakang mereka? Jazakallah khair. Maksudnya bagaimana ya? Apakah syahadatnya ditambahi gitu atau bagaimana nih? Tampaknya seperti itu, Ustaz. Jadi ya, kalau memang begitu berarti syahadatnya tidak sah, Pak ya. Jadi dia tidak sah masuk Islam ya, karena dia bersaksi ada yang lain selain Allah dan Rasul, begitu ya. Demikian juga Syiah itu juga mereka bersaksi bahwa syahadat itu tidak cuman itu, gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi juga mereka menyaksikan Ali dan Husain dan imam-imam mereka, gitu ya. Jadi jelas itu sangat keliru dan sudah tidak sah syahadatnya, gitu ya. Kalau memang benar itu, ya. Wallahualam bishawab, ya. Ya, baik, begitu untuk Anda dari Pak Umar atau Mas Umar di Cepogo. Ada tambahan lagi, Ustaz? Tentang tadi? yang terakhir cukup saya kira jelas begitu. Artinya kalau memang syahadatnya itu ditambahi lagi dengan kesaksian untuk orang lain sudah menyimpang begitu ya. Sudah menyimpang dari Islam. Artinya juga untuk surat di belakang mereka juga tidak sah ya, tidak karena sah, syahadatnya juga tidak sah begitu ya. Baik, kemudian ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah masjid itu tidak boleh menjadi tempat sholat kita? Itu barangkali ada kriteria tertentu, Ustaz, yang bisa disampaikan. Ya, baik. Sebenarnya tidak ada kriteria tertentu kecuali ketika masjid itu apakah masjid ahli bid'ah dalam artian imamnya dan masjidnya, kan begitu, dari dua sisi. Kalau imamnya itu adalah imam yang ahli bid'ah sampai keluar dari milah, maka tidak boleh, gitu ya, jelas. Nah, tetapi kalau masih dalam lingkup bid'ah-bid'ah yang masih dalam lingkaran belum keluar dari milah, maka kita tetap boleh sholat di situ. Ya. Apalagi kalau dalam hal ini perbedaan fikih misalnya, maka kita tetap boleh sholat di situ, gitu ya. Itu dari sisi imamnya, gitu ya, imamnya. Ya. Mungkin juga berarti kalau ketika kita sholat sendirian di situ juga kita tetap boleh selama seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi masjidnya, ya, kalau masjid itu merupakan masjid dhirar, ya, kita tidak boleh sholat di situ. Hanya saja untuk menentukan suatu masjid dhirar atau bukan, ya, itu perlu pendalaman yang lebih jauh, gitu ya. Sebab Anda silakan dibaca, dipahami di surat At-Taubah 107 itu ada beberapa ciri-ciri sebuah masjid itu disebut dengan masjid dhirar ataupun bukan, gitu ya. Ya, jadi tidak lantas kita sebut bahwa itu masjid dhirar atau masjidnya bukan masjid yang sisa ala taqwa dan semacamnya, gitu ya. Pernah juga ada yang mempersoalkan tentang misalnya masjid yang di atasnya ada segi lima itu ya. Itu kan banyak di setiap kota masjid besar itu ada ya. Ini hukumnya bagaimana ya? Apakah itu masjid atau bukan ya? Nanti insya Allah ya, saya mudah-mudahan minggu depan saya akan bahas lebih jauh tentang masjid ini ya. Karena ini butuh pembahasan lebih luas berkaitan dengan masjid ya. Tetapi intinya itu, kalau kita misalnya dalam perjalanan ya tahu bahwa itu masjidnya kelompok X misalnya dan itu adalah kelompok yang sudah sesat keluar dari milah, maka kita tidak boleh sholat di situ ya. Itu saja sebenarnya intinya ya. Tapi kalau kita memang tidak tahu ya kita sholat kita sah ya, tidak ada masalah di situ ya selama kita tidak tahu ya. Karena orang yang tidak tahu itu dimaafkan ya. Jadi selama kita tidak tahu kemudian itu tidak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bukanlah masjid ahli bid'ah yang keluar dari milah, kita boleh sholat di situ. Walaupun itu jawaban saya. Ya, terakhir Ustaz ini tadi ada yang menanyakan ulang, sebenarnya tadi sudah disampaikan tetapi barangkali ini katanya baru gabung gitu Ustaz. Tadi disebutkan yang termasuk tidak disolatkan adalah yang punya hutang. Bisa dijelaskan ulang Ustaz, apakah benar orang yang punya hutang tidak disolatkan walaupun orang itu muslim taat? Jadi begini, kaidah dasarnya saya ulang bahwa orang itu selama dia belum keluar dari milah, dia disolatkan. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak ya, atau Ibu yang bertanya. Kemudian orang yang punya hutang itu memang Rasul pernah menolak orang yang punya hutang kemudian meninggal untuk disolatkan oleh Rasul. Tetapi dalam hal ini, ya ada yang memahami bahwa hadis itu dihapus oleh hadis berikutnya yang menyatakan bahwa Nabi menyolatkan orang yang berhutang dan hutangnya ditanggung oleh Nabi SAW karena beliau menjadi orang lebih berhak untuk menjadi walinya orang-orang beriman. Ini ketika Islam sudah luas, banyak sudah pembukaan dan kaum muslimin sudah tidak kekurangan harta lagi, begitu ya. Jadi kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa orang yang berhutang itu tidaklah keluar dari milah. Dia bukanlah orang yang kafir, gitu ya. Anda silakan mencari dalam kitab akidah manapun tidak akan pernah ditemukan bahwa orang yang berhutang itu telah keluar dari milah, gitu ya. Hanya saja Rasul menolak itu dipahami oleh ulama agar orang beriman itu benar-benar berupaya keras untuk melunasi hutangnya sebelum dia wafat. Apalagi kalau dia punya harta, tidak boleh menunda-nunda gitu ya. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih bahwa orang beriman itu nyawanya akan bergantung atau akan digantung oleh hutangnya selama atau sampai hutang itu dibayar gitu ya. Jadi memang kehidupan dia di alam barzah itu akan tetap sengsara ketika seseorang memiliki hutang. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidaklah orang yang memiliki hutang itu keluar dari milah Islam. Mungkin demikian ya penjelasan saya, ulangannya. Ya, baik Ustaz, terakhir sebagai penutup untuk kesempatan sore kali ini, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan kajian kita, Ustaz. Ya, baik. Mungkin saya garis bawahi ya ke para pendengar sekalian yang perlu kita akidahi pada pembahasan kita sore kali ini bahwa yang pertama, secara mendasar siapapun yang tampak sebagai seorang muslim, kalau dia mati, dia disolatkan selama dia belum jelas keluar dari milah. Kemudian yang kedua, ya, kita tetap boleh solat di masjid manapun selama itu tidak jelas, tidak ada kepastian bahwa itu masjid dirar atau imamnya adalah imam yang fasik keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa kita perlu memahami Islam ini dengan dalil-dalil yang lebih komplit, lebih komprehensif, sehingga kita tidak memiliki paham yang setengah-setengah, kemudian kita memiliki akidah yang keliru, sehingga kita pun akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain dengan keyakinan kita yang keliru tersebut. Walau alami sholat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri juga para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan kita tetap diberi keistiqomahan untuk tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan untuk Ustaz Abu Ahmad Ekal untuk ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pendengar, dan terima kasih Anda sudah menyimak program ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah turut berpartisipasi bertanya untuk program Kalam Akidah ya, baik yang di telepon maupun yang di SMS. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mendapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, walaupun bukan kita yang bertanya tetapi bisa kita ambil faedahnya. Dan mohon maaf untuk Anda yang barangkali belum terbacakan SMS-nya ataupun yang sudah berusaha untuk menelpon tetapi karena kita harus berbagi waktu dengan yang ada di SMS, maka tentu Anda tidak semuanya bisa kita terima teleponnya. Semoga di kesempatan berikutnya Anda bisa bergabung kembali. Saya Muhammad Nasir dan mewakili rekan operator yang bertugas untuk kesempatan sore kali ini, ada rekan Eko Prasetyo pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.